Abu Sufyan dan Abu-Abu lainnya itu mau membaca, mereka bacalah kisah tentang Nabi Sulaiman. Orang Barat menyebutnya King Solomon. Sampai di Yogyakarta jadi Sleman. Nabi Sulaiman mendengar bahwa ada seorang ratu namanya Queen Balqis, Ratu Bilqis. Istananya di Yaman. Dan Nabi Sulaiman berada di Palestina. Dari Yaman ke Palestina lebih kurang 3000 km. Kalau naik pesawat 3 jam dengan kecepatan pesawat 1000 km 1 jam. Lalu kemudian Nabi Sulaiman tahu bahwa Ratu Balqis sudah mau datang. Maka apa kata Nabi Sulaiman? Ya ayyuhal mala'u wahai palak tentara-tentaraku. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian yang mau sanggup membawa kursi Balqis sebelum Balqis sampai ke Palestina? Bagaimana supaya ketika Balqis sampai ke Palestina dia terkejut? Oh, aku belum sampai kok kursiku sudah sampai duluan. Apa kata jin Ifrit? Wa qala ifritum minal jin. Berkatalah jin Ifrit, ana atika bihi. Aku bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Qabla an taquma min maqamik. Sulaiman, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu, kursi Balqis sudah pindah dari Yaman ke Palestina. Kira-kira berapa detik lah itu tegak dari kursi tegak ke atas? Paling 5 detik. Kalau tidak terkena osteoporosis. 5 detik Sulaiman sampai kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Wa qala allazi indahu ilmun minal kitab.